Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Billahi nasta'inu wa alaihi natawakkal. Tibalah kita di materi yang sering sekali kami singgung istilahnya, yaitu gharar. InsyaAllah di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gharar dan berikut beberapa persyaratan gharar yang terlarang dalam transaksi. Gharar secara bahasa, Anda yang punya buku silakan dibuka di halaman 255. Gharar secara bahasa adalah bentuk masdar atau kata dasar dari kata gharara yugharriru taghriran, yang artinya adalah memposisikan diri atau harta di posisi yang bahaya. Gharar juga berarti menipu, al-khida. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebut setan dengan sebutan al-gharur. Allah berfirman di surat Luqman ayat 33, wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan sampai si gharur, yaitu si penipu setan, memperdayakan kalian dalam mentaati Allah Taala. Allah juga berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan setiap nabi itu punya musuh dari golongan setan, jin dan manusia, dan masing-masing saling membisikkan kalimat-kalimat yang indah, ghururan, dalam rangka untuk menipu. Kamu kalau pindah dari pekerjaan ini, nanti kamu gak bisa ngasih nafkah keluarga. Itu kerusakannya lebih besar dibandingkan kamu bekerja di dunia riba. Kalimat-kalimat seperti itu dibisikkan oleh setan kepada manusia agar dia bisa bertahan dalam maksiat. Ini kan masih diperselisihkan oleh ulama. Masih banyak yang membolehkan, berarti gak apa-apa, ya, jalankan saja. Ini kan masih ada fatwanya, ada yang membolehkan, ada tokoh yang boleh, dan seterusnya. Dan itu adalah kalimat gurur, kalimat yang menipu, yang dibisikkan oleh setan kepada manusia agar dia bisa bertahan dalam sesuatu yang haram. Kemudian gharar secara istilah, gharar secara istilah ada banyak sekali definisi yang disampaikan oleh para ulama, yang secara makna semuanya berdekatan. Namun di sini saya tertarik untuk menyebutkan definisi yang disampaikan oleh Syekhul Islam dalam kitab beliau Al-Qawaid An-Nuraniyah. Beliau mengatakan al-gharar huwal majhulul akibah. Gharar adalah transaksi yang tidak jelas konsekuensinya. Sehingga berdasarkan definisi ini, transaksi yang tidak jelas konsekuensinya, berdasarkan definisi ini, maka inti gharar adalah adanya jahalah, ketidakjelasan, yang itu menyebabkan mukhatarah, untung-untungan. Bisa untung, bisa buntung. Baik untung-untungan pada barang maupun pada harga barang. Karena itu gharar mirip dengan judi, sama-sama tidak jelas hasil akhirnya, tidak jelas konsekuensinya. Bedanya judi terjadi pada permainan, sementara gharar terjadi dalam transaksi. Hanya saja judi lebih besar keburukannya, mengingat judi merupakan pemicu permusuhan, sebagaimana gharar juga bisa memicu permusuhan. Dan judi ditegaskan oleh Allah menimbulkan orang saling membenci, menghalangi orang untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga judi diharamkan oleh Allah tanpa kecuali, baik besar maupun kecil. Dan kita sejak kecil barangkali sudah terdidik dengan perjudian seperti ini. Meskipun nilainya kecil. Kadang kita beli, ya waktu kecil dulu ya, beli lot-lotan. Masih ingat ya, waktu kecil saya disebut dengan lot-lotan. Ada telur cecak itu, ya. Kemudian ada gambarnya atau ada kertasnya, harganya sekian, isinya telur cecak 3 misalnya, yang itu tidak senilai dengan apa yang kita bayarkan. Tapi apa yang dicari? Di balik kertas itu ada angka. Adalah yang ada di atas. Sekarang mungkin sudah mulai jarang. Juga yang main kelereng. Nanti siapa yang kalah beli dari. Ada yang main karet, siapa yang kalah beli dari temannya. Dan itu termasuk di antara bentuk-bentuk perjudian yang itu dilakukan oleh anak-anak sehingga mereka terdidik dengan judi sejak kecil. Tayyib. Contoh bentuk gharar yang mudah kita jumpai adalah kasus di pemancingan. Ada orang masuk ke pemancingan, kemudian diminta untuk membayar 100 ribu. Lalu dia dikasih waktu. Bapak silahkan mancing 1 jam. Nanti kalau bel berbunyi, Bapak harus pergi. Dia ketika membayar 100 ribu, beli apa? Gak ada. Dia tidak beli ikan, juga tidak beli umpan, karena perlengkapan mancingnya dia bawa sendiri. Lalu dia beli apa di situ? Dia tidak membeli apapun, dia membeli peluang dapat ikan. Dan peluang dapat ikan ini objek yang gak jelas, objek yang tidak bisa ditentukan, sehingga bisa untung, bisa rugi. Tayyib. Nah, model transaksi gharar ini sangat semarak di masa jahiliyah. Di buku ini saya sebutkan ada banyak sekali contoh-contoh transaksi gharar di masa jahiliyah. Kita lihat di buku ada kurang lebih 6 contoh gharar yang terjadi di masa jahiliyah yang saya sebutkan di buku ini. Di antaranya adalah jual beli sperma pejantan. Jadi ada orang yang punya betina, dia datangkan pejantan, lalu setelah kawin bayar sekian. Dan ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an asbil fahli. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli sperma hewan pejantan. Karena yang namanya sperma pejantan itu tidak dimanfaatkan spermanya. Sperma ini tidak dimakan, tidak dikonsumsi, tapi digunakan untuk membuahi sel telur betina. Sementara yang namanya bisa membuahi itu sifatnya peluang, bisa berhasil, bisa gagal. Sehingga apakah nanti setelah dikasih sperma pasti akan hamil, kita tidak tahu. Kemungkinan itu sangat besar. Maka transaksi seperti ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di sana ada sisi ghararnya, yaitu ketidakjelasan apakah nanti bisa menghasilkan ataukah tidak. Kemudian juga jual beli habalul habalah. Jual beli habalul habalah ada dua makna. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Ibnu Umar mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i habalil habalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli habalul habalah. Dan jual beli habalul habalah ada dua makna. Anda kasih tanda di sini. Ada numbering yang hilang. Yang pertama adalah A, jual beli anak dari hewan yang masih di kandungan. Unta hamil, kemudian ditransaksikan anaknya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua adalah jual beli dengan batas pembayaran ditentukan melalui lahirnya anak unta yang masih ada dalam kandungan. Misalnya, saya beli rumah secara kredit. Kapan kamu bayar? Bayarnya nanti kalau pas onta ini lahir. Padahal onta itu masih ada dalam kandungan induknya. Jenis yang kedua ini juga termasuk transaksi yang dilarang, karena jadinya batas pembayaran dan pelunasan transaksi tidak jelas. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana ar-rajulu yabta'ul jazura ila antun tajannaqah thumma tuntajallati batnuha. Bahwa di zaman jahiliyah orang menjual onta sampai onta bunting melahirkan anaknya, kemudian anak ini melahirkan anaknya. Yang terjadi begini, saya atau si A menjual onta A, si A menjual onta A, pembelinya B. Yang jadi batas waktu kapan onta A ini diserahkan kepada si B, transaksi sudah dilakukan. Kapan onta ini diserahkan? Setelah onta C melahirkan cucunya. Setelah onta C lahir cucunya. Jadi onta C itu hamil, di dalamnya ada janin. Nah nanti kalau anaknya ini sudah lahir, tunggu dia besar, kemudian dia hamil, melahirkan anaknya yang berikutnya, maka barulah onta A tadi diserahkan kepada B. Ini yang disebut dengan baik habalul habalah, sehingga di situ ada sisi ghararnya, yaitu ketidakjelasan apakah nanti saya bisa dapat unta itu ataukah tidak. Kemudian juga jual beli munabadah dan mulamasah. Pada jual beli munabadah bentuknya adalah dilempar. Seseorang melempar kain kepada orang lain, qabla ayyukallibahu aw yandura ilaihi, sebelum dilihat kain itu. Sehingga saya punya kain, di depan ada banyak orang, siapa yang dapat kain ini, pokoknya dia harus beli, dilempar. Kena X, nah maka X yang harus beli. Juga jual beli mulamasah, mulamasah adalah lamsu thawbi la yanduru ilai. Menjual kain dengan cara disentuh sambil memejamkan mata, enggak lihat. Sehingga orang disuruh jalan, ini ada banyak pilihan kain. Baik, apa yang kamu sentuh, itu yang kamu beli. Sehingga dalam akad mulamasah maupun akad munabadah, ada ketidakjelasan dari sisi kriteria barang. Barangnya ada, tapi nanti saya dapat yang mana, enggak jelas. Ada cacat, wajib dibeli. Meskipun ada cacat. Pokoknya, apa yang kesentuh kamu, harus kamu beli. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian juga tentang bai'ul hasah, jual beli dengan kerikil. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar wa bai'il hasah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli gharar dan jual beli hasah. Bentuknya pakai kerikil gimana? Jika nanti saya melempar kerikil ini padamu, maka transaksi jual beli sah. Jadi dilempar pakai kerikil, kena orang, berarti dia harus beli. Atau jual beli menggunakan kerikil untuk transaksi tanah. Tanah saya batasnya dari mulai pohon ini sampai pohon itu. Sejauh mana yang akan Anda dapatkan? Jawabannya adalah sejauh Anda melempar kerikil. Sehingga kalau dia bisa melempar dengan jauh, dia bisa mendapatkan tanah yang jauh. Lebarnya ditentukan, tapi panjangnya sejauh lemparan kerikil. Ini juga dilarang dalam syariat, karena di sana mengandung goror dari sisi kriteria barang. Kemudian jual beli ijon juga dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena nanti nggak jelas apakah bisa dipanen ataukah tidak. Dan beliau ngasih keterangan, ara'aita idza mana Allahu thamrata bima ya'khudhu ahadukum mala akhi. Bagaimana kalau Allah menakdirkan buahnya itu tidak bisa diambil? Karena rontok semuanya. Atas alasan apa dia mengambil harta temannya? Ya, bisa dipastikan orang yang menjual apa calon buah tadi mendapatkan keuntungan, sementara pembelinya karena gagal panen dia rugi besar. Tayyib. Dari apa yang kita sampaikan ini menunjukkan bahwa transaksi gharar termasuk warisan jahiliyah. Dan Anda bisa perhatikan, orang jahiliyah itu begitu kreatif dalam membuat transaksi goror. Yang jadi pertanyaan, kenapa mereka suka transaksi yang gak jelas kayak gini, model transaksi goror kayak gini? Jadi kadang ada orang itu seneng dengan faktor deg-degan, ya, adrenalinnya muncul. Ini bisa dapat, bisa untung, bisa rugi. Nah, ada deg-degan, bisa untung, bisa rugi, itu akan memicu adrenalin. Kadang kan orang salah sengaja nyari kayak gitu ya, biar nanti ada unsur deg-degannya. Kalau lurus-lurus saja kayaknya kurang menarik, dicarilah yang kayak gitu. Dan itu dilakukan dalam transaksi antar sama mereka. Ketika Islam datang, ini dilarang, karena kalau ini dilakukan akan bisa memicu terjadinya goror, dan salah satu pengaruhnya adalah bisa memicu terjadinya permusuhan. Sehingga kalau kita perhatikan di sini ya, saya tuliskan beberapa kesimpulan dari keterangan tentang goror. Jika kita perhatikan, tadi inti goror adalah, intinya adalah adanya jahala, ketidakjelasan. Namun tidak hanya sebatas tidak jelas, ada poin kedua yang perlu kita perhatikan. Ketika gharar itu terjadi, maka ada pihak yang diuntungkan, ada pihak yang diuntungkan di atas kerugian orang lain. Sebagaimana ketika Nabi SAW menjelaskan tentang hikmah kenapa jual beli ijin itu dilarang, beliau mengatakan, ara'aita in mana Allahu samraha bima ya'khudhu mala sahibihi. Coba kau perhatikan, ketika Allah Subhanahu wa taala takdirkan gagal panen, atas alasan apa pemilik pohon itu dia mengambil uang dari temannya? Ada rambutan yang masih kecil-kecil, kemudian datang tengkulak, pak saya mau beli semuanya. Ini ada 5 pohon, harganya berapa? Ya bayar saja 1 juta. Langsung saya bayar 1 juta. Ternyata setelah itu ada angin ribut, ya, hujan deras, akhirnya rontok semua buah kecil-kecil tadi. Begitu 3 bulan berikutnya saya datang, tinggal sedikit, maka saya rugi 1 juta. Dan petaninya untung 1 juta. Karena itulah Nabi SAW mengatakan, dengan alasan apa dia mengambil uang saudaranya sementara saudaranya gak dapat apapun. Berarti di situ ada pihak yang diuntungkan di atas kerugian orang lain. Baik, bagian yang kedua inilah yang bisa memicu terjadinya sengketa. Sehingga hikmah ghoror dilarang adalah agar jangan sampai terjadi sengketa. Karena terjadinya sengketa ini merupakan dampak buruk dari judi. Dan dalil dalam Al-Quran tentang larangan ghoror yang dipakai oleh para ulama adalah dalil tentang perjudian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu syaitanu ay yuqi'a bainakumul adawa. Sesungguhnya khamr, judi, berhala, azlam itu adalah najis amal perbuatan setan. Lalu dilanjutan ayat Allah mengatakan, innama yuridu syaitanu ay yuqi'a bainakumul adawa. Setan menghendaki agar memunculkan permusuhan di antara kalian, wal bagdha, dan saling membenci di antara kalian. Dan itulah yang terjadi pada perjudian. Dan hal yang sama juga bisa terjadi pada gharar. Makanya kalau terjadi kayak gini, akhirnya berantem antara pemilik pohon dengan pembeli. Ketika mancing sudah bayar 100 ribu, nggak dapat ikan apapun, suasana panas, mungkin pembelinya gerundel, saya nggak dapat apa-apa, ngapain saya bayar? Dan aneka aneka ketidakjelasan yang lainnya, yang itu bisa memicu terjadinya sengketa. Tayyib. Kemudian berikutnya kita akan sebutkan tentang syarat goror yang terlarang. Di buku saya sebutkan bahwasanya Ibnu Rusy menyebutkan ulama sepakat goror dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah goror mu'athir, yang kedua goror ghair mu'athir. Goror mu'athir, mu'athir itu artinya memberikan pengaruh, yaitu goror yang memberikan pengaruh terhadap akad. Yang kedua goror yang ghair mu'athir, yang tidak memberikan pengaruh terhadap akad. Ada empat keadaan di mana goror bisa memberikan pengaruh terhadap akad. Pertama, berpengaruh terhadap kelanjutan jual beli dan memungkinkan untuk dihindari. Ini terjadi jika gorornya besar dan tidak bisa ditoleransi. Memungkinkan untuk dihindari itu dalam arti kamu bisa mengalihkan pada bentuk transaksi yang lain yang tidak ada gorornya. Selama masih bisa dilakukan seperti itu, maka tidak boleh melakukan transaksi yang ada gorornya ini. Sementara untuk goror yang kecil tidak terlalu diperhitungkan dampaknya karena tidak berpengaruh. Ibnu Qayyim mengatakan wal gororu idza kana yasiran wala yumkinu aw la yumkinul ihtirazu minhu lam yakun mani'an min sihhatil 'aqdi. Goror jika hanya sedikit atau tidak mungkin untuk dihindari, maka itu tidak menghalangi keabsahan akad. Kemudian Al-Qarrafi juga mengatakan bahwasanya ghoror dan jahalah dalam transaksi itu dibagi menjadi tiga. Pertama, ghoror yang besar, yang ini dilarang dengan sepakat ulama. Kemudian yang kedua, ghoror yang sedikit, yang itu boleh dengan sepakat ulama. Dan yang ketiga adalah ghoror pertengahan, yang ini diperselisihkan apakah disamakan dengan yang pertama ataukah yang kedua. Tayyib. Lalu apa batasan goror yang banyak? Batasannya adalah ma ghalaba 'alal 'aqdi hatta asbaha al-'aqdu yusafu bihi. Goror yang banyak adalah goror yang mendominasi akad sehingga akad itu dikenali dengan ciri ketidakjelasannya itu. Jika itu terjadi, maka goror ini terlarang. Baik, ini syarat yang pertama. Kita sebutkan goror, ada syarat goror yang terlarang. Syarat yang pertama adalah memberikan pengaruh terhadap akad. Dengan bahasa lain, dia nilainya besar dan tidak mungkin dan memungkinkan untuk dihindari. Nilainya besar dan memungkinkan untuk dihindari. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, syarat yang kedua, Anda bisa lihat di halaman 265. Syarat goror kedua adalah menjadi tujuan utama transaksi. Tapi kalau goror itu bukan tujuan utama transaksi, namun hanya mengikuti keberadaan transaksi, hukumnya diperbolehkan. Ada kaidah yang mengatakan at-tabi'u fil wujudi tabi'un fil hukmi. Sesuatu yang keberadaannya hanya mengikut, hanya menjadi tabi' sebagai pengikut, maka status hukumnya juga hanya sebagai pengikut. Sehingga asalnya boleh, kalau ada yang mengikuti, yang ini mengandung atau tidak boleh, tidak bisa dihindari, sama pokoknya. Nanti kita akan asuran semua transaksi. Namun asuransi ini sifatnya hanya mengikuti, karena tujuan kita adalah membeli layanan transportasinya, bukan ikut asuransinya. Anda bisa survei ke seluruh penumpang pesawat. Kalau misalnya mereka ditanya, Bapak beli tiket pesawat untuk apa? Tentu jawaban mereka adalah, karena saya ingin mendapatkan layanan transportasinya. Enggak ada orang yang menjawab, saya ingin ikut asuransinya. Kalau ada orang kayak gini, dia enggak boleh ikut. Enggak boleh ikut naik. Kenapa? Doanya beda. Berharap kecelakaan. Termasuk juga misalnya asuransi pekerjaan. Ada orang daftar di sebuah perusahaan, lalu perusahaan ini mensyaratkan, salah satu di antara syarat agar bisa diterima adalah dia harus ikut asuransi. Dan tujuan utama dia bukan untuk asuransinya, tujuan utama dia adalah kerjanya. Maka ikut asuransi di sini masih bisa ditoleransi, karena ketidakjelasannya itu sifatnya mengikuti. Tayyib. Kemudian syarat goror yang ketiga. Ini sambil kita pandu urutan syarat goror yang dilarang ya. Yang pertama tadi, goror yang dilarang adalah goror yang berpengaruh. Yang kedua, goror yang dilarang adalah goror yang menjadi tujuan utama transaksi. Yang ketiga, bukan kebutuhan umum. Ada di halaman 267. Anda kasih stabilo ya. Yang ketiga, bukan kebutuhan umum. Goror yang menjadi kebutuhan umum dibolehkan. Semua jual beli yang tidak bisa didetailkan luar dalamnya mengandung ketidakjelasan. Bahkan semua jual beli yang kita lakukan pasti ada bagian yang tidak jelas. Mengingat keterbatasan pengetahuan manusia, kita beli mobil tidak tahu detail mesinnya. Kita beli kendaraan tidak tahu detail dalamnya. Kita beli HP juga sama. Inilah yang dimaksud goror yang menjadi kebutuhan umum. Syekhul Islam mengatakan, mafsadah goror itu lebih kecil dibandingkan mafsadah riba. Karena itulah diberi keringanan untuk goror yang menjadi kebutuhan umum, yang itu tidak ada dalam riba. Karena dilarangnya goror secara total lebih berbahaya daripada dibiarkan keberadaannya sebagai goror. Sehingga kalau misalnya ada aturan dalam syariat, enggak boleh melakukan jual beli goror sama sekali, maka kita enggak bisa transaksi. Karena dalam transaksi pasti ada unsur ketidakjelasan. Tayyib. Nah, di sini saya sebutkan salah satu contohnya adalah jual beli kacang dengan sistem borongan. Padahal dia belum diambil. Dan kita tahu kacang adanya di mana? Di dalam tanah. Dan dulu ini sudah sering dilakukan di masa silam. Dan para ulama membolehkan, seperti pendapat Imam Malik dalam salah satu riwayat. Kemudian juga pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Pendapat yang dinilai lebih kuat oleh Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qayyim. Transaksi seperti ini boleh, meskipun ada unsur ketidakjelasan. Dengan pertimbangan, transaksi ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Baik, yang keempat, ada di halaman 269. Syarat goror yang keempat adalah hanya berlaku untuk akad mu'awadhat. Sedangkan untuk akad komersil, akad tabarru'at, goror tidak diperhitungkan. Tapi kalau akadnya mu'awadhat, kami ulang ya, goror hanya ada dalam akad mu'awadhat, yaitu akad komersil. Kalau gorornya akad tabarru', maka tidak diperhitungkan. Goror yang diperhitungkan hanya untuk akad komersil. Kalau akad sosial tidak diperhitungkan. Contohnya adalah orang memberi hadiah dan di situ ada sisi ketidakjelasan. Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa boleh? Karena goror dalam akad sosial yang sifatnya gratis tidak diperhitungkan. Tayyib. Wallahu ta'ala alam. Selesai pembahasan goror, coba kita kasih detail melalui keterangan tertulis. Insyaallah akan lebih mudah untuk dipahami. Ya. Baik. Tadi kita sampaikan bahasanya gharar itu menjadi terlarang apabila satu, dia ada unsur ketidakjelasan, atau gharar menjadi terlarang alasannya adalah karena tidak jelas. Yang kedua, ada pihak yang diuntungkan di atas kerugian orang lain. Yang ketiga, memicu sengketa. Sudah? Nilai ini bisa besar, bisa kecil. Tidak jelas itu bisa besar, bisa kecil. Ada pihak yang diuntungkan di atas kerugian orang lain, bisa besar, bisa kecil. Memicu sengketa juga bisa besar, bisa kecil. Tayyib. Karena nilai ini bisa besar, bisa kecil, maka para ulama mengatakan bahwa gharar ada dua. Ada gharar yang mu'tabar, gharar yang diperhitungkan, yaitu gharar yang memberikan pengaruh. Memberikan pengaruh terhadap akad. Dan ada gharar yang ghair mu'tabar, yang tidak diperhitungkan. Berarti dia kebalikannya, tidak ngefek gitu aja. Gharar yang enggak ngefek, tidak memberikan efek. Nah, untuk jenis gharar yang tidak ngefek ini, karena dia tidak mu'tabar, maka dia dibiarkan keberadaannya dalam akad. Karena itulah kata Syekhul Islam tadi, ya, gharar, kata Syekhul Islam, ini catatan, gharar beda dengan riba. Kalau riba, dia dilarang total, apapun alasannya, ya. Final haram, total dilarang. Riba final haram. Sedangkan gharar ada yang dibolehkan. Yaitu gharar yang ditoleransi. Sudah? Kenapa gharar ada yang dibolehkan? Karena kalau gharar semuanya dilarang, orang gak bisa transaksi. Dan banyak praktek transaksi yang kita lakukan, dia tidak bisa lepas dari gharar. Karena itulah gharar jenis yang, atau gharar yang diperbolehkan, yang ditoleransi di sini, masih diizinkan keberadaannya dalam transaksi. Baik. Sehingga pembicaraan kita adalah, terus bagaimana kriteria gharar yang dilarang? Padahal tidak semua gharar itu dilarang. Nah, kriteria gharar yang dilarang yang kita bahas bukan kriteria gharar yang dibolehkan, ya, tapi kriteria gharar yang dilarang. Kriteria gharar yang dilarang, pertama nilainya besar. Berarti pemahaman sebaliknya gimana? Jika gharar itu sedikit, hukumnya boleh. Beda dengan riba. Kalau riba yang besar dilarang, riba yang sedikit hukumnya boleh. Gak ada kaidah kayak gitu. Riba besar maupun kecil hukumnya dilarang. Sehingga komentar sebagian orang, riba itu gak boleh kalau adu'afan mudu'afah, kalau berlipat. Tapi kalau cuma 7%, 8% setahun, seperti kur, ya, atau cuma 1% sebulan, atau 2% sebulan, seperti pinjaman rentenir-rentenir itu. Itu boleh, kenapa? Cuma 2% sebulan. Ini alasan yang salah, dan itu bisikan setan, karena riba itu total dilarang, baik besar maupun kecil. Beda dengan goror. Goror nilainya besar, hukumnya dilarang. Tapi kalau nilainya kecil, hukumnya diperbolehkan. Baik, bisa nggak kasih contoh goror besar dan goror kecil? Kita kasih contoh, misalnya orang melakukan jual beli secara borongan. Jual beli borongan itu boleh dalam Islam, dan ini hal yang biasa dilakukan oleh sahabat. Misalnya begini ya, ada orang mau borong hasil panen sawah. Ini padi sudah saatnya dipanen, paling tinggal nunggu hari, 2-3 hari lagi bisa dipanen. Nah, ketika dia borong padi yang sudah siap panen tadi, boleh atau tidak? Boleh. Kenapa Pak? Kan belum dipanen. Katanya jual beli ijon dilarang. Ini enggak ijon lagi, ini sudah kering, sudah kuning, tinggal dipanen. Ijon itu kalau masih bakal biji atau bakal buah, nah itu enggak boleh ditransaksikan. Tapi kalau sudah kuning, sudah siap panen, hanya tinggal nunggu hari. Nunggu hari itu kan hanya masalah waktu saja, masalah kesempatan kapan dia bisa ngambil. Hukumnya diperbolehkan. Nah, lalu terjadi kayak gini. Saya prediksi ini hasilnya ya, 2 kintal, pastikan gini ya, plus minus misalnya 10 kilo. Hasil satu petak ini kurang lebih akan ketemu 2 kintal plus minus 10 kilo. Baik, Anda bisa lihat kira-kira 10 kilo ini dibandingkan 2 kintal besar atau kecil? Kecil. Kenapa kecil? Karena dia faktor pembandingnya besar. Karena faktor pembandingnya besar. 2 kintal plus minus 10 kilo. Lain kalau begini. Ini kalau saya prediksi ketemu 2 kintal plus minus 1 kintal. Wah, kalau ini besar sekali. Ini enggak boleh ini. Kenapa? Plus minusnya terlalu besar. Baik. Anda beli apa misalnya barang? Pak, saya jual beras. Berapa? Ini satu karung 10 kilo. 10 kilo plus minusnya 3 kilo. Nah, itu terlalu besar, sepertiganya. Sehingga nilai besar kecil itu relatif tergantung dari nilai pokoknya. Baik. Kemudian yang kedua, di antara syarat goror yang dilarang adalah menjadi tujuan utama. Berarti makna kebalikannya, jika goror itu hanya mengikuti, hukumnya boleh. Contoh ya, ada sapi perawan. Ada sapi perawan? Hah? Sapi gadis atau sapi perawan? Ya, saya tulis saja sapi perawan ya. Dia belum hamil. Yang kedua, sapi bunting. Ada dua jenis sapi ini ya. Ukurannya sama, umurnya sama. Bedanya cuma satu. Yang satu ada anaknya, yang satu enggak ada anaknya. Kira-kira harganya sama atau beda? Ya? Beda. Ini harganya misalnya 10 juta. Yang ini harganya 15 juta. Anda bisa lihat kira-kira perbedaan harga ini karena faktor apa? Faktor apa? Faktor anak. Pak, kan enggak boleh toh, Pak? 5 juta ini kan harga anak ya? Oh iya, jelas. Harga anak. Ini kan goror, Pak. Belum tentu dia bisa melahirkan selamat. Betul, belum tentu dia bisa melahirkan selamat. tapi yang saya jual itu sapi bunting. Andai kan yang saya jual itu buntingannya sapi, nah itu tidak boleh. Ini saya jual anaknya saja 5 juta, tidak boleh. Jadinya goror. Tapi kalau saya jual sapi bunting, berarti bunting ini ngikuti induk. Begitu ya? Nah, ketika dia mengikuti induk, berarti bukan tujuan utama. Dia hanya sifatnya mengikuti. Praktek ini banyak sekali di tempat kita. Seperti asuransi kendaraan yang tadi saya kasih contoh ya. Anda naik pesawat kan tujuannya bukan untuk ikut asuransi. Terus apakah gara-gara ada asuransi naik pesawat jadi nggak boleh? Karena ada asuransinya. Apakah gara-gara ada asuransi kerja di tempat ini jadi nggak boleh? Jawabannya tidak seperti itu. Kenapa? Karena tujuan kita melakukan aktivitas ini adalah bukan untuk ikut asuransinya, tapi karena ingin naik pesawat, karena ingin layanan transportasinya, karena saya beli sapinya, ada buntingannya, saya hargai jadi 15 juta. Contoh yang lain, beli pohon yang ada buahnya. Saya beli pohon, ada buahnya. Dengan pohon yang tidak ada buahnya, umurnya sama, ukurannya sama. Bedanya cuma yang satu ada buah, yang satu nggak ada buah. Mahal mana? Mahal yang ada buah. Saya beli. Padahal ada nggak kemungkinan gagal panen? Ada. Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa? Karena dia sifatnya hanya mengikuti. Sehingga tidak jelasnya itu bukan tujuan utama. Baik. Syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga, goror itu bukan kebutuhan umum. Definisi kebutuhan umum dan bukan yang tadi disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah dia tidak bisa dipisahkan dalam transaksi apapun. Dalam arti ada di semua transaksi. Nah, goror yang kayak gini tidak diperhitungkan. Atau ada maslahat besar di masyarakat untuk kejadian goror ini. Contoh, kita beli rumah. Anda pernah enggak ketika beli rumah terus periksa gimana sih pondasinya? Kemudian rumah itu dibongkar, lihat pondasinya. Seperti apa sumurnya? Apakah airnya banyak ataukah sedikit? Kita enggak meriksa kayak gitu. Nah, itu kalau dilarang, maka kita akan enggak bisa transaksi. Contoh yang lain, beli permen, isinya kita enggak tahu. Taunya bungkus, karena tidak mungkin permen itu dijual seperti getuk itu ya, terbuka. Beli kacang, ya, kacang-kacang goreng itu di dalam bungkus, cuman dikasih berat sekian gram. Beli durian yang dibawa pulang dalam bentuk utuh, ada kan tidak tahu. Kira-kira nanti isinya itu bagus ataukah ada yang rusak? Dan aneka transaksi yang lain. Makanya ketika kita beli HP, kita nggak bongkar isinya. Saya mau lihat IC-nya, lihat chip-nya kayak gimana. Kita nggak melakukan itu. Berarti ada gorongnya nggak, Pak? Ada. Kenapa? Karena kita nggak tahu detailnya. Manusia punya keterbatasan ilmu. Goror itulah yang kami maksud, bukan kebutuhan. Ketika goror itu menjadi kebutuhan umum, hukumnya boleh. Tapi kalau bukan kebutuhan umum, sehingga itu diadakan di luar kebutuhan umum, baru dia goror yang dilarang. Berarti kalau bukannya kita buang, dia kebutuhan umum, hukumnya boleh. Anda beli HP paling memenuhi standar ISO ya, ISO telepon, ISO SMS, selesai. Nah, transaksi kayak gini hukumnya boleh. Baik, yang keempat. Yang keempat, untuk akad muawadhat. Muawadhat itu akad komersil. Dulu sudah pernah kita bahas ya. Dilihat dari bentuknya, akad dibagi menjadi 5. Muawadhat, tabarru'at, akad irfaq, akad syarakah, satu lagi akad tawthiqat. Ini ada di bagian depan tentang macam-macam akad. Akad muawadhat adalah akad komersil. Akad komersil berarti ada untung ada rugi. Sehingga untuk goror yang bukan akad komersil hukumnya boleh, yaitu akad sosial. Dalam bahasa lain, goror gratis, goror yang gratis hukumnya boleh. Contohnya Pak, nah contohnya kemarin kita bahas ya, kartu member. Nah, saya masih ingat pertanyaan kemarin yang kita simpan. Kartu member yang ini berbayar nilainya 10.000. Nanti bisa dapat diskon. Ada diskon. Baik. Anda perhatikan, diskon ini pasti atau tidak? Diskonnya misalnya kalau Anda punya kartu member nanti dapat diskon 10% setiap belanja. Diskon itu pasti didapatkan ataukah tidak? Tidak. Kenapa tidak? Ya kalau nggak belanja kan nggak dapat diskon. Sementara Anda belanja belum pasti. Kemudian berapa banyak yang akan dibeli juga belum pasti. Anda dapat kartu member di sebuah swalayan A. Lalu setelah Anda bayar 10.000, Anda pindah tempat, pindah kota. Gagal untuk mendapatkan manfaat dari kartu diskon. Sudah? Nah, sekarang kita ngukur begini. Kira-kira 10.000 ini besar atau kecil? Dengan melihat ini ya, nilainya besar atau kecil? Besar kecilnya itu dilihat dari gini. Berapa selisih antara 10.000 dengan biaya kartu? Oh, biaya kartu ini untuk bisa nyetak satu kartu, biaya normalnya misalnya 8.000. 8.000 ya. Berarti yang tidak jelasnya adalah plus 2.000 ya. 2.000 ini Anda gunakan untuk beli diskon tadi ya. 2.000 itu dapat peluang diskon. Nah, kembali kepada kaidah syarat goreng dilarang. Kira-kira nilai 2.000 itu besar atau kecil? Oh, di sini orang kehilangan 2.000 itu nggak ngefek, Mak. Dan untuk bisa mendapatkan peluang diskon itu keuntungannya besar, selisihnya cukup besar. Berarti nilai 2.000 itu kecil, sehingga kalau dia nilainya kecil, maka insya Allah tidak diperhitungkan. Tidak diperhitungkan. Misalnya ada bazar. Untuk bisa masuk ke bazar ini bayar pakai karcis. Pameran komputer kan biasanya bayar ya. Untuk masuk ke pameran bayar 5.000. Dan di sini harganya banting-bantingan. Nah, ketika Anda bayar 5.000, di sini Anda beli apa? Tidak beli apapun. Pengin bahkan baru mau masuk pasar. Terus apa manfaatnya? Ya kalau saya belanja di pasar ini, belanja di pameran ini, saya dapat diskon. Maka mengukur ini, apakah itu nilainya besar ataukah tidak. Kemudian apakah itu menjadi tujuan utama? Tujuan utama Anda dengan kartu member ini, apakah sebatas, apakah untuk peluang diskon ataukah biar nanti Anda mudah dalam belanja? Nah, dan pertimbangan-pertimbangan yang lainnya. Sehingga insya Allah ya, untuk kartu member, jika gratis, maka kita bisa tegaskan hukumnya boleh. Kenapa? Karena dia bukan akad muawadhat, bukan akad komersil. Jika dia berbayar, maka nanti diukur nilainya besar atau kecil. Kalau besar, berarti di situ ada unsur horornya. Kalau kecil, insya Allah diperbolehkan. Saya pernah masuk ke sebuah toko, yang toko itu toko hijab syar'i dan pakaian-pakaian syar'i. Dia menawarkan, silakan daftar untuk dapat kartu member, harganya sekitar 150.000. Nanti setiap belanja dapat diskon 30%. 150.000 terlalu besar ya. Dan ini termasuk goror yang besar. Meskipun dia adalah toko jilbab syar'i, tapi dia menggunakan praktek goror. Tayyib. Contoh yang lain yang sering dibahas oleh para ulama adalah tentang asuransi BPJS. BPJS yang gratis, kan ada BPJS yang gratis ya, preminya dibayarkan oleh pemerintah, hukumnya boleh dengan sepakat para ustadz. Karena BPJS yang gratis itu masuk kategori goror yang berlaku dalam akad tabarruat, bukan mu'awadot, sehingga hukumnya diperbolehkan karena tidak ada pihak yang dirugikan. Kembali ke sini tadi, ada pihak yang diuntungkan di atas kerugian orang lain. Kalau gratis kan tidak ada ini ya, sehingga gorornya hukumnya boleh. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Dan sebagai pelengkap, insyaallah kita akan belajar tentang detail goror dan teori untuk memahami goror lebih detail dengan melihat teori keseimbangan antara iwad dan mu'awad di halaman 271. Semoga Anda bisa bersabar untuk mengikutinya. Insyaallah dengan ini nanti kita akan bisa paham dengan baik sebenarnya yang dimaksud goror dalam akad mu'awadot, kemudian goror besar dan kecil itu seperti apa. Wallahu ta'ala alam. Kemudian saya tambahkan keterangan yang saya sampaikan kemarin mengenai diskon ketika Natal dan Tahun Baru, apakah boleh kita ambil. Di buku Iqtida' Shiratal Mustaqim karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengutip keterangan dari Imam Ahmad tentang hukum mengambil diskon ketika ada perayaan milik orang kafir. Wa qala Al-Khallal fi jami'ihi. Al-Khallal dalam kitab Jami'nya beliau menyebutkan dari Muhanna, salah satu muridnya Imam Ahmad. Muhanna mengatakan, sa'altu Ahmad an syuhudi hadhil a'yad allati takunu indana bisyam. Kami pernah bertanya kepada Imam Ahmad mengenai hukum ikut hadir dalam perayaan-perayaan orang kafir yang ada di Syam. Seperti perayaan Turyanur, perayaan Dir Ayyub. Saya enggak tahu isi perayaannya apa, tapi ini adalah perayaan miliknya orang Nasrani. Atau perayaan yang semisal. Di sana kaum muslimin ikut hadir dan ikut meramaikan bazar. Mereka membawa kambing, mereka membawa sapi, mereka membawa tepung, membawa gandum dan aneka makanan yang lainnya. Illa annahu innama yakunu fil asfaqi yashtarun wa la yadkhuluna alaihim bi'ahum. Hanya saja kaum muslimin cuma melakukan transaksi di bazarnya saja dan mereka tidak masuk ke gerejanya. Upacara ritualnya ada di gereja. Sementara kegiatan pasarnya ada di tanah lapang, di alun-alun dekat dengan gereja. Qala, kata Imam Ahmad, idza lam yadkhulu alaihim bi'ahum wa innama yashhaduna as-suqa fala ba'sa. Kalau kaum muslimin itu tidak sampai masuk ke gereja, namun hanya belanja saja di pasar, di bazar depan gereja atau sekitar gereja, fala ba'sa, hukumnya boleh. Dan ini semisal seperti di tempat kita ada big sale karena Natal atau karena Tahun Baru atau Valentine, lalu harga jadi murah misalnya, dikasih diskon oleh pihak produsen, maka belanja ketika itu dan dapat diskon, hukumnya diperbolehkan. Kemudian dikomentari oleh Imam Ahmad atau oleh Syekhul Islam setelah beliau menyebutkan keterangan tadi secara berulang, beliau mengatakan, fama ajaba bihi Ahmadu min jawazi syuhudis suq. Jawaban Imam Ahmad tentang bolehnya ikut hadir di bazar, li syira'i minha, dalam rangka untuk transaksi di sana, min ghairi dukhulil kanisah, tanpa masuk ke gereja, fayajuzu, hukumnya boleh. Lianna dhalika laysa fihi syuhudu mungkarin. Karena ketika sebatas belanja, berarti dia tidak ikut menyaksikan kemungkaran. Wala i'anatun ala maksiat. Dan juga tidak membantu kegiatan maksiat. لأن نفس الابتياع منهم جائز ولا إعانة فيه على المعصية. Karena sebatas transaksi dengan mereka hukumnya boleh dan tidak termasuk membantu kegiatan maksiat. Wallahu ta'ala alam. Dan inilah yang kami jadikan sebagai dasar untuk jawaban yang kemarin kita sampaikan ketika ada diskon Natal atau tahun baru. Wallahu alam. Baik. Dan selanjutnya kita coba angkat penelpon yang masuk. Silahkan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Silahkan. Yang pertama, saya menanyakan tentang hukum dropship di marketplace, Ustaz. Baik. Yang kedua, Ustaz. Yang kedua, jadi gini, Ustaz. Dulu awal pertama kali anak tes kerja, itu anak melakukan kecurangan. Nah, kecurangan itu tapi bukan suap, Ustaz, tapi hanya mencontek gitu, Ustaz. Terus anak terima, gue sebenarnya anak itu direkomendasikan juga dari teman anak yang kerja situ, karena posisi anak ini sebenarnya menggantikan teman anak tersebut di perusahaan itu gitu, Ustaz. Nah, itu gimana, Ustaz, status gaji saya? Misalnya haramkah atau halal, dan gimana cara taubat, Ustaz? Tayyib. Yang ketiga Ustaz, ada beberapa hari lalu saya menanyakan hukum menjual buku bergambar yang makhluk bernyawa, Ustaz, untuk anak-anak TK, PAUD, untuk media pembelajaran, Ustaz. Gimana, bolehkah? Enggak, Ustaz. Baik. Cukup, ya, Bapak. Kalau heran, Ustaz. Nah, mau jajak mau heran. Pertanyaan yang pertama tentang hukum dropshipping di marketplace. Kita butuh mukaddimah yang cukup panjang untuk membahas ini. Karena itu insya Allah ini akan kita bahas pada saat mengkaji kitab Halal Haram Bisnis Online. Dan buku itu akan kita bahas setelah kita menyelesaikan pengantar fikih jual beli dan harta haram. Jadi kita akan ganti buku. Buku yang kedua adalah buku Halal Haram Bisnis Online. Dan alhamdulillah kemarin penerbit yang sudah mencetak sebanyak 3.000 eksemplar, alhamdulillah dalam waktu kurang lebih 10 hari sudah habis, ya. Tayyib. Sehingga tidak bisa kami sampaikan di sini. Kemudian yang kedua mengenai posisi Anda yang bekerja, sementara dulu waktu proses penerimaan Anda sempat mencontek. Dan ini termasuk pelanggaran. Meskipun ada faktor yang lain kenapa Anda diterima. Bagaimana dengan status gaji? Sebelumnya tolong bedakan ini, ya. Bedakan antara orang yang menyelesaikan kasus dengan mengajak untuk berkasus. Itu dua hal yang berbeda. Kami memberikan jawaban menyelesaikan kasus, tapi jawaban ini tidak berlaku bagi orang yang belum berkasus. Contohnya kayak gini. Apa hukum rumah hasil KPR? Bolehkah saya tempati? Boleh nggak saya jual? Jawabannya boleh Anda tempati, boleh Anda jual. Kenapa? Karena rumah hasil KPR itu rumah yang Anda dapatkan melalui transaksi jual beli yang sah. Anda jual beli rumah KPR, Anda beli dari developer, kemudian uangnya ditalangi oleh bank dengan akad riba. Sehingga di situ ada dua akad. Pertama, akad jual beli rumah Anda dengan developer. Yang kedua, akad utang Anda sebagai nasabah dengan bank. Dan itu dua akad yang terpisah. Baik. Sehingga kalau kita ditanya, rumah ini dari hasil apa? Dari hasil jual beli. Tapi uangnya membayarnya pakai uang bank. Berarti rumah ini sudah pindah hak milik belum? Sudah. Itu milik Anda. Anda mau tempati silahkan. Nah, selanjutnya penyelesaiannya gimana? Kamu selesaikan sebaik mungkin untuk utang kamu dengan bank. Biar kamu tidak punya sangkut paut riba lagi, selesaikan sesegera mungkin. Namun jawaban ini bukan berarti mengajak kepada mereka yang belum punya rumah, kalau begitu mari kita sama-sama KPR rumah biar dapat rumah. Sehingga nanti menempati rumah itu hukumnya boleh. Kita tidak mengajak orang untuk berkasus, tapi ini adalah jawaban bagi mereka yang sudah punya kasus. Baik, ada beberapa fatwa yang disampaikan oleh para ulama, seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Baz, kemudian salah satu dokter, saya lupa nama lengkapnya, Dokter Said siapa begitu. Beliau membolehkan bagi karyawan yang dulu ketika masuk kerja, tapi dengan cara yang bermasalah, baik sogok atau nyontek atau yang lainnya, akhirnya dia diterima. Mereka membolehkan, selama Anda digaji karena profesionalitas, karena Anda bekerja, maka gaji yang Anda dapatkan adalah gaji yang mubah, gaji yang halal. Sehingga silakan bertahan, dan gaji yang Anda dapatkan halal. Karena alasannya adalah Anda dibayar disebabkan karena Anda bekerja, bukan karena Anda nyontek. Anda dibayar bukan karena Anda nyogok, tapi karena Anda bekerja secara profesional. Meskipun dulu waktu dapat pekerjaan ini dilakukan dengan cara yang bermasalah tadi. Baik, bisa dipahami insya Allah ya. Terus, berarti kalau gitu, mereka yang belum dapat pekerjaan, boleh enggak nyogok biar dapat pekerjaan? Toh nantinya hasilnya juga halal. Nah ini tolong kembali kepada kaidah tadi. Bedakan antara penyelesaian kasus dengan ajakan berkasus. Di sini jawaban yang diberikan oleh para ulama adalah untuk penyelesaian kasus. Bagi orang yang punya kasus seperti ini, maka pertimbangannya kayak gini, sehingga gajinya halal. Tapi bukan mengajak bagi mereka yang tidak punya kasus, yang belum berkasus, untuk mari kita sama-sama kerja, cari pekerjaan, nyogok pun tidak apa-apa. Berarti ini salah paham. Baik, insya Allah bisa dipahami ya. Kemudian yang kedua tentang, atau yang ketiga tentang buku bergambar untuk anak-anak, saya belum dapat jawaban, mohon ditunggu. Tayyip. Kita angkat satu penelpon lagi. Silahkan. Silahkan. Halo. Silahkan Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustadz, saya mau bertanya soal transaksi di rumah sakit. Jadi kalau kita waktu oknum itu kan kita sibuk ngurusin pasien dan lain-lain. Jadi kalau untuk ngurus administrasi gak sempat. Nah, ketika di akhir hari kita dapat tagihan yang mungkin jauh melebihi dari kemampuan kita, yang misalkan untuk infus dan lain-lain yang kita tidak tahu harganya di awal. Lalu seperti jasa dokter juga yang kita tidak tahu besarannya berapa. Berapa, apakah itu termasuk goror juga? Contoh kasus nyatanya waktu pengalaman istri saya menanyakan jasa pembersihan karang gigi, tapi pihak kliniknya tidak bisa memberitahu harganya berapa. Jadi mereka hanya bisa menjawab tergantung, dan tergantungnya apa itu tidak jelas. Itu bagaimana Ustaz? Baik. Ya, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khair. Ya, memang ini salah satu di antara bentuk gharar, yaitu ketidakjelasan mengenai harga. Sehingga kadang pasien merasa menyesal, kenapa harganya ternyata terlalu mahal. Dan seharusnya bahasa lainnya taren ya. Ditawari dulu. Ini ada pilihan, infus 1 harga sekian, infus 2 harga sekian. Sehingga pasien bisa mengukur, saya mampunya yang ini, baik pilih yang ini. Nah, detail kayak gini seharusnya dilakukan oleh pihak rumah sakit. Betul, keselamatan pasien itu utama, kita mengakui. Tapi bisa jadi kemampuan pasien juga menentukan apa, misalnya faktor dia bisa sembuh atau tidak. Karena kaidahnya sembuh itu datang dari Allah, sedangkan manusia hanya bisa mengobati. Dan tidak jaminan obat yang harganya mahal, obat yang bagus akan bisa menyembuhkan. Ada orang yang dia ketika sakit berkali-kali ke dokter, dokter A, dokter B, dokter C, D, E, bahkan mondok di rumah sakit yang mewah. Ada salah satu teman saya, mondok di rumah sakit yang mahal. Dia tinggal di rumah sakit yang mahal. Sampai berhari-hari biayanya bengkak. Sampai dia keluar dari rumah sakit belum sembuh. Akhirnya dibawa pulang sama keluarganya setelah 3 hari. Dibawa pulang di rumahnya periksa di mantri. Cuman mantri. Karena orang mantri, oh kamu ini tipes. Dikasih obat tipes, sehari sembuh. Berarti kan gak jaminan. Ini padahal selama di rumah sakit yang mewah tadi, cek darah itu berkali-kali. Cek darah. Dan dia bilang gak ada hasil. Sampai 3 hari karena keluarganya merasa ini terlalu lama di sini, akhirnya dibawa pulang. Sampai di rumah, periksa di mantri. Setelah diperiksa, ini tipes. Kasih obat tipes, sehari sembuh. Dan contoh real seperti ini banyak sekali. Ini saya membandingkan antara ahli kesehatan dengan ahli kesehatan. Bisa jadi ada orang yang ketika dia berkali-kali ke dokter 1, dokter 2, dokter 3, enggak sembuh-sembuh, nilainya mahal. Begitu dikeroi, mari. Mungkin saja. Minum jamu, sembuh, mungkin saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah zat yang memberikan kesembuhan, sedangkan manusia hanya bisa mengobati. Karena itu mungkin rumah sakit perlu mempertimbangkan hal ini. Jangan sampai ada unsur ghoror dalam transaksi yang mereka lakukan. Dan pelanggaran kayak gini masih banyak terjadi di beberapa rumah sakit. Sekali lagi betul bahasanya keselamatan pasien itu prioritas. Tapi juga tolong perhatikan kemampuan dari keluarganya. Sehingga jangan sampai ada pasien yang utang sekian ratus juta, sekian puluh juta. Mereka tertekan dengan utang itu dan mereka tidak bisa bayar. Padahal sebenarnya mereka juga berharap nilai pengobatannya terjangkau. Tayyib. Wallahu ta'ala alam. Baik. Satu pertanyaan melalui WA. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa DSN MUI nomor 77/5/2010 mengenai jual beli emas secara tunai memutuskan bahwa jual beli emas secara tunai diperbolehkan karena emas bukan merupakan alat jual beli emas secara kredit atau tidak tunai. Tidak. Jual beli emas secara tidak tunai diperbolehkan karena emas bukan merupakan alat tukar uang di Indonesia sehingga diperlakukan layaknya seperti barang biasa. Terkait fatwa MUI di atas mengenai jual beli emas diperbolehkan tidak tunai karena emas bukan alat tukar uang, apakah boleh dipakai hujah ini Ustaz? Baik. Tentang fatwa DSN MUI, kita sudah pernah pelajari fatwa ini ketika mau membahas tentang hukum jual beli emas secara tidak tunai. Dan betul sekali memang ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Sebagian ulama mengatakan emas boleh ditransaksikan secara tidak tunai, sehingga boleh jual beli emas secara online, jual beli emas secara kredit, hukumnya boleh. Karena alasannya adalah emas bukan mata uang, sehingga karena dia bukan mata uang, maka tidak berlaku hukum kaidah ribawi. Dan ini adalah pendapat yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnul Qayyim, dan untuk ulama kontemporer ini pendapatnya Imam As-Sa'di rahimahumullah jami'. Pendapat yang kedua, bahwa meskipun emas bukan komoditas, dia tetap wajib ditransaksikan secara tunai, sehingga tidak boleh dilakukan secara kredit. Meskipun emas bukan mata uang di masa sekarang. Dan pendapat yang kedua ini pendapat jumhur ulama. Pendapat kedua ini pendapat jumhur ulama. Baik. Pertimbangannya begini. Saya tuliskan aja ya, biar lebih mudah. Saya tuliskan tentang hukum jual beli emas tidak tunai. Ada yang mengatakan hukumnya boleh dengan alasan bahwa emas bukan komoditas, bahwa emas bukan alat tukar. Baik. Yang kedua, hukumnya dilarang. Dengan alasan karena teks hadis menyebut emas. Sudah? Kita coba lihat teks hadisnya. Nabi SAW mengatakan, "Adz-dzahabu bidz-dzahab." Emas dengan emas. Emas bi dengan ya emas. Sudah? Menurut pendapat yang pertama, dia melihat dari sisi ilah. Dia melihat dari sisi ilah. Ilah itu apa, Pak? Ilah itu kemarin ya, latar belakang hukum. Dia melihat dari sisi ilah. Kenapa emas itu dilarang? Karena dia adalah alat tukar. Berarti kalau dia bukan alat tukar, maka tidak berlaku hadis ini. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, melihat dari sisi teks. Pendapat yang kedua adalah melihat teks. Teks hadis. Gimana teks hadis? Nabi SAW mengatakan emas dengan emas. Beliau tidak mengatakan dinar dengan dinar. Ad-dinar bid-dinar. Enggak ada ayatnya. Ad-dinar bid-dinar. Beliau tidak mengatakan ad-dinar bid-dinar. Beliau tidak mengatakan dinar dengan dinar, tapi yang beliau katakan adalah betul adik. Yang beliau katakan emas dengan emas. Emas dengan emas, beliau tidak mengatakan dinar dengan dinar. Kalau yang beliau katakan adalah dinar dengan dinar, maka berarti itu alat tukar. Tapi kalau yang beliau katakan emas dengan emas, berarti dia adalah bendanya, zatnya. Karena itu selama dia bentuknya emas, maka dia tidak boleh ditransaksikan secara tidak tunai. Dan ini alasan jumhur. Dari pertimbangan ini, wallahu ta'ala alam, insyaallah pendapat yang lebih mendekati adalah pendapat jumhur ulama bahwa jual beli emas dengan emas wajib tunai, sekalipun saat ini emas bukan termasuk alat tukar yang berlaku di masyarakat. Wallahu ta'ala alam, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.